Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا. كم مسلمين جماعة صلاة subuh yang kami hormati dan kami cintai fillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang padanya kita akan berusaha untuk membaca salah satu kitab dari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang at-tauhid, yang mana at-tauhid adalah jalan keselamatan bagi kita semuanya kaum muslimin khususnya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa mengikuti apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Yang ini semua mudah-mudahan menjadi sebab Allah memberikan kebahagiaan bagi kita dunia dan akhirat. Dan juga dengan sebab kita menghadiri majelis zikir, majelis ilmi, mudah-mudahan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan sebelum kita menghadiri majelis taklim ataupun majelis zikir ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan baik sampai yaumul hisab nanti. Jemaah salat subuh yang kami hormati dan kami cintai fillah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali syarah dari bagian makna ibadah wa anwa'iha, makna ibadah dan macam-macamnya yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita akan membaca syarah beliau Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Matannya beliau, pokok kitab ini, qala al-muallif rahimahullah wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mislul islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khawfu wal raja'u wat tawakkul wal raghbatu wal rahbatu wal khushu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ففي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Ini matan yang sempat kita baca di pekan kemarin, di Sabtu kemarin. Alhamdulillah kita akan membaca syarah beliau, syarahu samahat syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Kata beliau, al-ibadatu anwa'un. Ibadah itu bermacam-macam. Ibadah itu bermacam-macam, bukan hanya satu macam. Dan dari macam-macam ibadah ini, ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Dan semua itu, baik itu wajib ataupun sunnah, kita kembali kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul contohkan. Ya, kita tidak bisa menetapkan wajib berdasarkan kemauan kita, berdasarkan guru kita. Ya, barakallahu fikum. Wajib ataupun sunnahnya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Al-ibadatu anwa'un, faminha al-islamu bi-arkanihi. Di antara ibadah tersebut adalah apa? Al-Islam. Islam itu sendiri dan rukun-rukunnya. Rukun Islam pinten nggih? Gangsal apa 6? Bukan ketukar niki. Barakallahu fikum. Gangsal nggih? Ingkang nomor setunggal syahadat. Nomor kali salat niku ketukar zakat niku tembe salat nggih. Ingkang nomor setunggal syahadat. Nomor kali salat. Nomor 3 zakat. Puasa, haji, manistatwa ilahi, sabila barakallahu fikum. Ya, al-Islam dengan rukun-rukunnya barakallahu fikum. Fakullu ma amarallahu bihi min a'malil Islam ibadah. Maka semua apa saja yang memang Allah perintahkan dengannya min a'malil Islam, dari amalan-amalan Islam, ya, amalan-amalan Islam. Ya, rukun-rukun Islam tadi, syahadat, kemudian sholat, ya, sholat dengan segala rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ya, apakah itu yang wajibnya atau yang sunnahnya, itu masuk ibadah, ya, barakallahu fikum. Apa saja, semua apa saja yang Allah perintahkan dari amalan-amalan Islam, ibadah, min sholatin, diantaranya apa? Sholat. Ya, dengan rukun-rukunnya, dengan kewajiban atau wajib-wajibnya ataupun sunnah-sunnahnya di dalam sholat, baik itu ucapan ataupun perbuatan, dan memang itulah sholat. Ya, sholat ada perbuatan, ada ucapan, bukan hanya perbuatan saja tanpa bacaan, bukan pula hanya bacaan saja tanpa gerakan, bahkan bukan hanya dalam hati saja, ada di luar sana. Ya, sholat itu cukup dengan hati, ya, katanya begitu. Ya, nggak ada gerakan, nggak ada apa ucapan, sepenting itu liatina, ya. Ini pemahaman dari mana ya, para kalafikum. Dan pernah terjadi, pernah saya mengajak seseorang untuk sholat, ya, ini orang juga mondok lama, sholatnya katanya cukup di hati. Dari mana ilmu seperti ini? Nabi saja yang paling sempurna imannya, pimpinannya orang-orang yang bertakwa, sholat ada gerakan, ada ucapan, ya, para kalafikum, bukan hanya di hati. Itu lagi, para kalafikum. Yang pertama sholat yang disebutkan dari amalan ibadah ini, yakni apa? Amalan dalam Islam setelah syahadat adalah sholat. Wasaumin, kemudian puasa. Ini yang disebut oleh saya di sini puasa, ya, bukan berdasarkan urutan rukun Islam, ya, barakallahu fikum. Hanya untuk mencontohkan apa-apa saja yang apa amalan-amalan dalam Islam. Ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya dari rukun-rukun Islam, barakallahu fikum. Ya. Wa hakadzal iman, dan demikian juga apa? Al-iman, dan juga rukun iman dengan rukun-rukunnya. Yang terlewat, dulu ketika kita masih kecil bertanya kepada orang tua, apa sih Islam? Kok pada waktu itu kan kencengan antara A antara B, apa sih Islam? Kata orang dulu menjawab, Islam itu ya Isa, Subuh, Lohor, Lohor siapa? Saya bilang enggak ada salat lohor. Kata orang Islam itu isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ini yang empat benar, tapi yang satu ini lohor, salat apa lohor? Ya ternyata cuma itu apa? Ya otak-atik bahasa itu, otak-atik bahasa. Ya Islam isya, subuh, lohor. Ya ternyata setelah sini alhamdulillah kenal dakwah, kenal ilmu Islam itu bukan itu yang dimaukan, bukan sebuah singkatan ya. Islam itu apa pengertian Islam? Dia masih ingat apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid. Terus wal inqiyadu bitaa'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu nggih. Islam itu adalah menyerah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu dan tunduk patuh dengan mentaati Allah ya, tunduk patuh kepada Allah dengan mentaati perintah-perintahnya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para ahlinya. Ini makna Islamnya barakallahu fikum. Nah, al-muhim kemudian kita kembali pada lanjutan ini penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah. Wa hakadzal iman, demikian juga iman bi a'malihi al-batinah. Al-iman dengan amalan-amalannya yang batin. Ya, iman juga demikian. Iman katanya ya percaya. Dan mohon nggih. Iman percaya nggih, urusan batin nggih. Tapi ternyata setelah mengetahui iman bukan hanya sebatas percaya saja. Karena kalau hanya sebatas percaya saja, setan lebih beriman berarti karena bertemu dengan Allah. Kenapa nggih? Barakallahu fikum. Ternyata iman adalah apa? Tasdiqu biqalbi, bilqalbi, wa iqraru billisan, wa amalu bil arkan atau bil jawari. Ya barakallahu fikum. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan, bukan hanya dalam hati saja. Kalau dalam hati saja ya sudah, iblis termasuk yang beriman karena bertemu dengan Allah, ya. Bukan hanya sekedar percaya, memang bertemu dengan Allah tapi tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada Allah yang ketika itu diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, namun membangkang, tidak mau, ya. Maka jadilah sosok yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala di suratul Baqarah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan, wa hakadzal imanu bi a'malihi al-batinah kal imani billah, seperti beriman kepada Allah wal malaikah, dan juga beriman kepada para malaikat, malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada yaumul akhir, wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir Allah, baik yang takdir yang baik ataupun yang buruknya, wa kadzalikal khauf, dan demikian juga al khauf wal mahabbah, demikian juga kecintaan, waraja, demikian juga harapan, ila ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Fakullu ma yata'allaqu bil qulub dakhilun fil ibadah, maka semua apa saja yang berkaitan dengan hati masuk padanya ibadah. Jadi kebanyakan perkara iman ini adalah yang berkaitan dengan apa? Hati kita beriman kepada Allah, kita belum melihat Allah. Jika kita beriman dengan betul-betul keimanan, kita bertakwa dengan betul-betul ketakwaan, maka nanti kita akan berkesempatan untuk melihat Allah. Barakallahu fikum. Untuk saat ini tidak ada yang bisa melihat. Bahkan Nabi Musa alaihi salam sendiri, yang beliau adalah yang diajak bicara oleh Allah, juga tidak bisa melihat Allah. Ya barakallahu fikum. Apalagi kita yang memang sangat jauh dari apa, kriteria keimanan ataupun ketakwaan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Bahkan sangat sulit sekali, kecuali nanti kalau sudah kita, ya, kita berdoa kepada Allah supaya dijadikan ahlul jannah, ya, maka di sana akan bisa melihat Allah. Barakallahu fikum. Kemudian juga kita beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, kita juga belum melihatnya, walaupun di kanan kiri kita ada malaikat. Ngene apa nggih? Kanan kiri kita ada malaikat, raqib dan atid, yang senantiasa mengawasi, menjaga, yang apa, mencatat amalan-amalan kita. tapi kita tidak bisa melihatnya. Barakallahu fikum. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, khususnya kitab sebelum Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kita melihatnya, tapi bagaimana turunnya kan kita enggak tahu. Gimana Bang? Seperti apa turunnya? Apakah langsung huruf per huruf kelihatan? Kan enggak gitu. Nah, itu kita beriman kepada Allah dan tidak pula menggambarkan munculnya seperti apa, ya Al-Qur'an ada. Barakallahu fikum. Wa rusulihi, dan demikian juga kita beriman kepada rasul-rasulnya. Oleh kita, kalau zaman para sahabat masih melihat Nabi, masih melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan untuk mempercayainya juga bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Nyatanya ketika itu banyak orang-orang yang cerdas, banyak orang-orang yang pintar, tapi tidak bisa mempercayai tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya barakallahu fikum. Wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Hari apa? Kiamatnya dan apa kita-kita? Hari Jumat. Tapi tanggalnya enggak ada yang tahu. Kenapa nggih? Bulannya enggak ada yang tahu. Hanya dikasih tahu hari Jumat. Salah satu keistimewaan hari Jumat, Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dimasukkan ke jannah, Nabi Adam dikeluarkan dari jannah. Di hari kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat, tanggal pinten? Betul-betul sing ngertos nggih. Tiba-tiba dikumpulkan orang kiamat hari Jumat. Ya, belum ada bertobat, suruh bertobat, suruh nebus dosanya. Siapa yang bikin pengumuman seperti ini ya barakallahu fikum? Nabi tidak menjelaskan tanggalnya, tidak menjelaskan bulannya, hanya menjelaskan apa? Harinya. Tahunnya tahun berapa juga enggak tahu. Ya, hanya saja kita bersiap-siap karena kiamat pasti terjadi dan tanda-tandanya sudah ada barakallahu fikum. Demikian juga ketika datang seorang laki-laki yang dalam keadaan bersih putih, rambutnya hitam, yang tidak nampak perjalanan jauh, ya, bertanya tentang hari kiamat, Nabi enggak tahu. Nabi tidak tahu, maka beliau meminta untuk dijelaskan tanda-tandanya. Di antaranya apa? Sudah banyak, bulan yang terbelah, sudah nggih, wafatnya Nabi ya barakallahu fikum. Dan tanda-tanda kiamat sudah banyak yang terbukti ya barakallahu fikum, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarihi, dan beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun yang buruknya. Ya, kita beriman kepada takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berusaha sedemikian rupa, namun Allah takdirkan untuk tidak berhasil, ya kita terima takdir Allah. Ya, terkadang juga ada orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, namun usahanya sedikit bisa hasilnya banyak, melebihi yang bersungguh-sungguh siang malam dihabiskan untuk berusaha, ya, tapi hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Nah, ini kita beriman kepada takdir yang sudah Allah tetapkan, baik ataupun buruknya. Wa kadzalikal khauf, dan demikian juga takut, ya, khauf, khasyah, ya, dua kata yang hampir sama maknanya, yaitu takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada apa? Kalau melakukan suatu dosa akan menimpa kepada pelakunya azab ataupun hukuman sebelum di akhirat. Takut kepada Allah, ya. Takut meninggalkan perintah-perintah Allah, pasti hukumannya seperti ini, seperti itu, ya. Kita khawatir, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbatu, dan juga demikian kecintaan, cinta kepada Allah, ya. Cinta kepada Allah apa buktinya? Mengamalkan apa yang Allah perintahkan, ya. Terkadang di luar sana orang sangat cintanya dengan apa yang disampaikan oleh gurunya atau mungkin yang dia datangi untuk mengadukan permasalahan-permasalahannya, kemudian dia pegang erat apa yang dikatakan oleh gurunya. Kalau tidak melakukan ini, sudah khawatirnya, ya, melebihi dari khawatir meninggalkan perintah Allah. Perintah Allah kadang masih dengan biasa, ya, sholat lima waktu sudah jelas wajib, yang meninggalkannya menjadi apa? Penghuni neraka. Saqar masalakakum fi saqar talu lam lakum minal musallin. Orang yang meninggalkan sholat jadi penduduk neraka Saqar. Tetapi masih banyak yang menganggap biasalah sih, dan apa, masih ada waktu, maunya duhur sampai asar katanya masih ada, agak panjang waktunya, jangan diundur-undur, ya. Tetapi begitu dapat wasiat dari seseorang tidak boleh makan ini, kalau makan ini kan jadi seperti ini, dia boleh megang, masya Allah, ya, nggak boleh geser, harus maunya seperti itu, ya. Nah, ini ketukar. Kecintaannya harus lebih tinggi kepada Allah daripada kepada apa yang disampaikan oleh seseorang yang dia kagumi atau dia jadikan panutan. Ya barakallahu fikum. Waraja dan harapan juga kepada Allah, mengharapkan apa yang kita usahakan, ya, bukan bersandar kepada sebatas kemampuan, ya, bukan bersandar kepada apa yang diwasiatkan oleh orang-orang yang dia anggap pintar, misalkan ya barakallahu fikum. Ila ghairi dzalika, dan yang lainnya. Fakulu ma yata'allaqu bil qulub dakhilun fil ibadah, maka semua apa saja yang berkaitan dengan hati maka masuk kepadanya ibadah. Wahakadal ihsan. Saya melanjutkan. Wahakadal ihsan, dan demikian juga al ihsan. Apa al ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, padahal kamu belum melihat, ya, melihatnya nanti kalau sudah jadi penduduk jannah, ya. Ini agak panjang penjelasan tentang al ihsan, ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in tarahu fainahu yaraka. Ini lanjutannya, ya. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Barakallahu fikum. Wa hadza aidan min al ibadah, dan ini juga termasuk dari al ibadah. Bal huwa a'la anwa'il ibadah wa a'dhamiha. Dan al-ihsan ini adalah yang lebih tinggi dari macam-macam ibadah dan yang paling agungnya dari ibadah. Amin. Barakallahu fikum. Al-ihsan gambarannya tadi dijelaskan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat. Ya. Barakallahu fikum. Falwajibu ala kulli mukallafin ikhlasul ibadati lillahi wahda. Maka yang wajib bagi setiap orang yang sudah kena beban. Beban gih, ibadah beban gih. Mukallaf maknanya yang diberati atau yang bertanggung jawab. Ya. Semua yang sudah kena kewajiban untuk beribadah. Ya. Semua yang sudah kena kewajiban untuk beribadah. Umur pinten mulai? Umur pinten nggih? Balik lagi, gambir lagi, balik sudah mulai dihitung ya barakallahu. Kalau balik ini umurnya yang mungkin kita apa bermacam-macam, karena patokannya diantaranya adalah yang sudah, kalau laki-laki sudah bermimpi ya. Mimpi kalau dijelaskan mimpinya apa ya nggak tahu ya. Maksudnya nggak dirinci di sini ya. Sudah bermimpi, insyaallah al-muhim ya, sudah dipahami mimpinya yang seperti apa, sudah dipahami. Ya barakallahu fikum. Ada penutup apa? Banat sudah datang tamunya. Ya barakallahu fikum. Itu diantara makna balik ya barakallahu fikum. Itu sudah kena, sudah bertanggung jawab untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan ibadah ini ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah saja, ya. Fala yad'u ma'allahi al-anbiya. Maka tidak boleh berdoa, tidak boleh menyembah bersama para nabi, ya, menyembah Allah bersama para nabi, tidak boleh. Para nabi itu enggak boleh, ya. Wal auliya, demikian juga kepada para wali-wali. Wal asnam, dan juga patung-patung. Urutannya tadi mana yang bagus? Nabi enggak boleh. Wali-wali Allah, yang jelas wali Allah ya, bukan sekedar apa? Anggapan orang lah ya, sebenarnya sekedar anggapannya, betul-betul wali saja enggak boleh, ya. Wal asnam, demikian juga patung-patung apalagi, ya. Patung apalagi, patung ini buatan manusia, ya, atau yang dianggap oleh manusia sesuatu yang keramat atau bisa memberi manfaat anggapannya. Wal asjar, dan demikian juga pepohonan. Walal ahjar, demikian juga batu-batu, ya. Dan memang ada kadang seperti ini ya, ada batu besar, ya, dianggap ada sesuatunya, kadang dia naruh sesuatunya di atas batu itu. Kalau lewat situ, itu ada. Saya pernah lewat masih di wilayah, karena ketika kamu ke Banyumas waktu itu belum tahu, datang ke tempat saudara iparnya, ya. Lewat di hutan itu, lewat hutan karet. Di situ tuh ada batu, beberapa batu di situ. 5 katanya sih. Kalau lewat situ harus hati-hati, enggak boleh melakukan ucapan yang apalah gitu sebenarnya. Kalau sampai itu akan berbahaya. Sekarang waktu itu dikasih apa namanya? Pagar gitu. Ada batu yang sih dianggap yang seperti itu, ya. Ya kita lewat biasa aja. Kita singgah di suatu tempat yang kita memang tidak biasa singgah, ya kita berdoa. Berdoa kepada Allah minta perlindungan dari kejahatan makhluk-makhluk Allah yang memang bisa berbuat jahat di mana dan kapanpun, ya barakallahu fikum. Wan nujum, demikian juga kepada bintang-bintang. Ini agak keren sedikit bintang-bintang di zaman ini. Yang bintangnya apa itu? Saat lahirnya di bintang ini nanti rezekinya lancar itu, ya. Agak keren sedikit katanya, ya. Tapi ya walaupun keren sekeren apapun, ya barakallahu fikum, itu termasuk pada perbuatan kesirikan, ya. Tidak boleh untuk kita melakukan hal yang seperti itu. Li'anna al-ibadata haqqun lillahi wahda, dikarenakan ibadah itu adalah hak Allah. Kita tidak bisa bersandar kepada bintangnya kita, lahirnya Januari, bintangnya apa gitu ya. Enggak bisa bersandar. Kalau dikasih tahu seperti itu, kalau lahirnya bulan Februari nanti rezekinya sempit. Orang udah sedih duluan, mau ngapain ini dong? Bebek kerja keras, mau rezekinya aja udah dipastikan sempit. Jodohnya angel, mamanya. Lah ya kan, jadi sedih terus tiap bulan, tiap hari. Barakallahu fikum. Sudah dikasih kabar bintangnya seperti itu, jadi malas usaha, ya barakallahu fikum. Maka bukan suatu bahan yang dipercaya, diyakini akan jatuh pada kesyirikan. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada seorang pun bersama Allah. Surat Al-Zina ayatnya 18. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kita beribadah dan hanya kepada engkau ya Allah kita minta pertolongan. Dah rutin kita tiap hari. Pimpinan 17 nggih. Subuh 2, zuhur 4. Al-Fatihah harus ada terus, enggak boleh ditinggal Al-Fatihah. Kalau surat tambahannya mungkin. Tapi Al-Fatihah harus ada, subuh 2, zuhur 4, asar 4. Maghrib 3, isya 4. 17 nggih. Paling tidak 17 kali kita berikrar kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah dan hanya kepada Engkau kita minta pertolongan. Sudah yakin itu, dan memang hanya Allah yang bisa memberi pertolongan. Tidak ada yang bisa, ya, kecuali hanya Allah saja. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa, menyeru selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak pula bisa memberikan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kamu melakukan yang demikian, maka kamu akan termasuk dari orang-orang yang zalim. Kesedihan adalah kezaliman yang paling besar, ya barakallahu fikum. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang berdoa menyeru kepada sesembahan yang lain bersama Allah yang padanya tidak ada petunjuk, tidak ada penjelasan tentangnya, fa inama hisabuhu indallah, maka hitungannya ada pada sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Barakallahu fikum. Wa qala azza wa jal, yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fil layl wa sakhara as-shamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma dhalikumullahu rabbukum lahul mulk waladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitamir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbiuka mislu khabir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang memasukkan malam kepada siang Allah lah yang memasukkan siang kepada malam. Wasahara asy-syamsa wal qamara, dan Allah lah yang menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan waktunya. Dzalikumullahu rabbukum, yang demikian itu adalah perbuatan Allah Rabb kalian, yang padanya atau milik Allah lah kerajaan. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang berdoa menyeru selain Allah, ma yamlikuna min kitmir, ya. Apa yang disebut tadi tidak bisa menciptakan, tidak bisa membuat, walaupun hanya sekulit ari, setipis kulit ari, enggak bisa membuat, ya barakallahu fikum. In tad'uhum la yasma'u du'akum, seandainya kamu menyuruh mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'akum, mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u, dan seandainya mereka sesama-sama tadi mendengar apa yang kalian doakan, ma mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan apa yang kalian minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari atas kesyirikan kalian. Siapa sih perintah? Ya, aku enggak nyuruh kamu untuk beribadah kepadaku. Aku enggak nyuruh kamu untuk berdoa kepadaku, beribadah kepadaku, aku enggak minta. Sing minta siapa? Orang itu sendiri, batunya enggak minta, pohonnya enggak minta. Kenapa gitu? Ya. Nanti di akhirat mereka akan mengingkari. Para wali juga demikian, tidak meminta setelah mati saya disembah, saya dimintain doanya. Enggak ada, ya barakallahu fikum. Semua perbuatan manusia itu sendiri, ya. Para wali-wali Allah tidak meminta supaya diibadahi setelah wafatnya. Setelah hidupnya juga enggak minta, ya barakallahu fikum. Lebih-lebih setelah wafatnya, setelah meninggalnya. Yang betul-betul wali Allah, ya barakallahu fikum. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, wala yunabbiuka mislu khabir, dan mereka juga tidak bisa memberi keterangan seperti yang diberikan oleh yang Maha mengetahui, yakni seperti yang Allah kabarkan. Cekam nggih? Samun siang nggih? Dan alhamdulillah ayat-ayat Allah sudah banyak yang disampaikan yang berkaitan dengan ibadah, ya, berkaitan dengan ibadah itu hanya milik Allah dari semua tadi, ya, dari rukun Islam, rukun iman, ya, rukun-rukun Islamnya dan keimanan yang berkaitan dengan hati, semua itu untuk Allah, bukan untuk selain Allah, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keikhlasan dalam beribadah, ya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, bersih dari hal-hal yang merusak keikhlasan, karena amalan kita sedikit jangan sampai tercampuri dengan kesyirikan apapun bentuknya, ya, karena kesyirikan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tersembunyi. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua ini agar amal kita yang sedikit Allah terima dan bisa menjadi sebab selamatnya kita di akhirat nanti. Demikian nggih. Alhamdulillah. Kita hari pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.